Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، alhamdulillah kita ucapkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa bermajelis ilmu pada kesempatan ini di masjid ini. Di sini saya akan menyebutkan salah satu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita sama-sama mengkajinya, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Ibnu Hibban dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi kita bersabda alaihi salatu wassalam, Inna allaha yarza lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan. Yarza lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku wa an tunasihu man wallahu allahu amrakum wa yakrah lakum qila wa qala wa kathrata as-su'al wa idha'atal mal. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridhai tiga perkara dan murka kepada tiga perkara, atau membenci kepada tiga perkara. Allah ridha kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Dan Allah ridha kalian berpegang teguh dengan tali Allah serta tidak bercerai-berai darinya, serta Allah ridha kalian bersikap yang tulus kepada para pemimpin kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala benci tiga perkara, yaitu qila dan qala. Qila dikatakan, qala mengatakan. Wa kathratas su'al, banyak bertanya. Wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta. Demikian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita hal-hal penting secara singkat. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga hal yang diridhai Allah terhadap kita dan tiga hal yang dibenci oleh Allah terhadap kita. Apa gerangan yang dibenci oleh Allah Azza wa Jal dan apa yang diridhai olehnya? Masing-masing dari tiga hal itu tentunya agar kita ketahui dan kita hafal, dan dengan bilangan tersebut agar kita mudah mengingatnya. Untuk yang pertama, yaitu tiga perkara yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an, agar kalian ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat prinsip dalam kehidupan seorang muslim. Ini menjadi sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan seorang muslim dalam memeluk agama ini. Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Hadirin rahimakumullah, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus kita pahami bahwa itu memang tujuan kita diciptakan, tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku. Namun apa yang disebut dengan ibadah ini? Ibadah itu sesungguhnya punya makna yang cukup luas. Disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah, al-ibadatu ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Ibadah itu suatu kata yang mencakup ma yuhibbuhu Allah wa yardah, segala yang dicintai Allah dan diridainya. Minal aqwali wal af'al, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Al-zahirah wal-batinah, yang tampak maupun yang tersembunyi. Nah, itulah ibadah. Jadi segala yang Allah ridhai dari perkara-perkara yang misalnya diperintahkan Allah Azza wa Jalla dalam Quran maupun hadis, ya, misalnya kita sholat, zakat, puasa, menyembelih kurban, berdoa, berzikir, baca Quran, ini yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala dan dicintainya, dan masih banyak yang lain. Ucapan maupun perbuatan, yang tampak maupun yang tidak tampak. Yang tampak seperti contoh-contoh tadi, yang tidak tampak seperti misalnya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rasa tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berharap hanya kepadanya subhanahu wa ta'ala. Ini semua adalah ibadah-ibadah yang tidak tampak dan itu tersembunyi di dalam kalbu kita masing-masing. Nah, Allah Azza wa Jalla akan ridha manakala semua ibadah kita ditujukan hanya kepadanya, satu-satunya, dan tidak ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun dari ibadah kita kepada siapapun dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun selain Allah, apa maksudnya? Ya, siapapun dan apapun. Siapapun misalnya malaikat sekalipun, enggak boleh kita ibadah kepada malaikat. Nabi, enggak boleh sekalipun ibadah kepada Nabi, bahkan Nabi Muhammad sebagai pimpinan para Nabi dan Rasul. Kepada apapun, sekalipun kepada Ka'bah, enggak boleh. Sekalipun kepada benda-benda tertentu dari peninggalan-peninggalan Nabi kita misalnya, enggak boleh semua. Nah, itu kepada siapapun, kepada apapun, hanya satu tujuan ibadah kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fiddin rahimakumullah, itulah yang dimaksud yang tersebut pada hadis, wala tusyriku bihi syai'an, jangan kalian berbuat syirik sedikit pun. Ibadah kepada Allah satu-satunya dan tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Karena perbuatan syirik ini sangat bertolak belakang dengan ibadah hanya kepada Allah. Dan perbuatan syirik, orangnya disebut musyrik, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni untuk dipersekutukan dengannya. Tidak mengampuni ketika orang memberikan ibadahnya kepada selain Allah, tawakal kepada selain Allah, ya, minta-minta, berdoa kepada selain Allah, menyembelih sembelihan bukan karena Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa itu. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni yang selain itu, yakni selain syirik. Lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Seorang yang berbuat syirik kepada Allah, gugurlah amal-amalnya. Sekalipun dia berpuasa, sholat, zakat, sedekah, baca Quran, berzikir, semuanya menjadi hancur ketika dia jatuh dalam perbuatan syirik. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada nabinya, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik, pasti akan hancur, akan gugur amalmu, dan sungguh engkau akan tergolong orang-orang yang merugi. Andai beliau melakukan, tapi tentunya beliau tidak akan melakukan. Namun kita-kita sebagai umatnya ini sangat mungkin terjatuh dalam praktek kesyirikan. Bila itu terjadi, yaitu berbuat syirik akbar, syirik besar, maka percuma semua yang kita lakukan dari amal-amal kebaikan. Batal semuanya, gugur semua, rontok semua. Sungguh merugi. Kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia wafat. Nah, jadi itulah yang pertama mesti diperhatikan. Saya ulangi bahwa Allah Azza wa Jal yardha lakum, ridha terhadap kalian untuk ibadah kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Yang kedua, wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah ridha kalian berpegang teguh dengan tali Allah kalian semua dan tidak bercerai-berai darinya. Berpegang teguh dengan tali Allah. Apa yang dimaksud dengan tali Allah? Di antara tafsir ulama adalah agama ini. Ini tali Allah. Agama Islam yang Allah turunkan. Atau Al-Quranul Karim, sunnah Nabi, hadis Nabi. Pegangi itu. Dan ini juga dengan tegas disebutkan dalam ayat Al-Quran pada surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah kalian seluruhnya dan janganlah kalian bercerai-berai darinya. Nah, bagaimana kita berpegang teguh dengan tali Allah? Yakni kita beristiqomah di atasnya. Jangan sampai kita bercerai-berai darinya, yakni kita melanggar sehingga terjauhkan darinya. Dan dengan itu kita terjauhkan dari yang lain, dari selain kita yang berpegang dengannya. Karena itu ini maknanya perintah untuk kita terus istiqamah di atas agama ini. Jangan bercerai-berai dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat yang menyimpang dari agama sehingga bercerai-berai. Yang satu kesana, yang satu kesana. Ya, tercerai-berai dari jalan yang telah Allah tentukan, dari tali Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bersama-sama memegang tali tersebut dengan kuat, dengan kokoh. Di sana akan ada godaan, di sana akan ada ujian. Memang itu suatu hal yang tidak mungkin dihindari. Namun ujian dan cobaan itu akan menjadikan seorang yang istiqamah semakin kokoh dan semakin meningkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi sebagian pihak, ujian dan cobaan akhirnya menjadi sebab dia terpental. Ya, tidak lulus ujian sehingga jauhlah dia dari tali Allah Subhanahu wa taala. Terjadilah tafarruq, pecah, lepas dari tali Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din rahimakumullah, Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat, qulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Katakan kepadaku dalam Islam ini suatu pesan yang aku tidak lagi bertanya kepada siapapun setelah bertanya kepada engkau. Apa kata Rasul alaihi salatu wassalam? Qul amantu billah thumma istaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Singkat, padat, tapi punya makna yang sangat luas dan dalam. apalagi dalam firman Allah Azza wa Jal, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw. Beristiqomahlah engkau sebagaimana diperintahkan kepada engkau. Ayat ini begitu berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah untuk istiqomah sebagaimana diperintahkan Allah tidak mudah. Ya. Wa man taba ma'ak, dan orang yang taubat bersamamu, kembali bersamamu. Jadi perintah kepada Nabi dan kepada umatnya, kita semua. Wala tadghaw, jangan melampaui batas. Hukum Allah sudah ditentukan. Garis-garis agama ini sudah dituliskan. Tinggal kita berusaha menjaga bagaimana kita enggak lepas darinya. Itulah yang Allah ridai. Yang ketiga, wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum, agar kalian bersikap tulus kepada para pemimpin kalian. Kita sebagai rakyat biasa punya pemimpin. Pemimpin yang beragama Islam, memimpin rakyatnya yang mayoritas muslimin. Itulah yang dimaksud. Sehingga makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini agar kita di negeri kita dan muslimin di negeri yang lain terhadap para pemimpin mereka agar punya sikap yang tulus kepada para pemimpin tersebut. Ya. Dengan itu kehidupan beragama dan kehidupan bernegara akan menjadi baik. Allah akan ridha dengan itu. Dan perkara ini telah disebutkan pula maknanya pada firman Allah Azza wa Jal, Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah, taatilah Allah, wa ati'ur rasul, taatilah rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian. Ulil amri, taat pada perkara yang baik tentunya, bukan taat pada perkara yang melanggar hukum agama. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, innamat ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu hanya pada perkara yang ma'ruf, yang baik. Karena para pemimpin adalah manusia biasa, bisa salah, bisa benar. Maka dari itu, dalam perkara yang tidak melanggar hukum agama, maka wajib kita menaati, bersikap tulus kepada mereka. Jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan makar-makar dan yang sejenisnya. Dengan itu kehidupan ini insya Allah akan baik. Ikhwani fillah rahimakumullah, dalam hadis Nabi, bahkan Nabi SAW ditanya tentang bagaimana seorang muslim yang sebagai rakyat menghadapi pemimpin yang berbuat zalim. Banyak hadis yang menerangkan tentang itu. Di antaranya bahkan ini menjadi salah satu poin janji setia para sahabat terhadap Nabi. dikatakan dalam poin janji setia tersebut, ya, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala as-sam'i wa ta'ati. Kami berbaiat kepada Rasulullah untuk mendengar dan taat. Fi usrina wa yusrina. Baik dalam kondisi kami susah maupun kondisi mudah. Wa mansyatina wa makrahina. Baik dalam kondisi kami semangat maupun kondisi tidak semangat, malas, tidak suka. Wa atharatin alaina, sekalipun dalam kondisi para pemimpin itu atharah, mementingkan kepentingan pribadi mereka terhadap kami. Nah, ini salah satu dari sekian banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dengan sikap ini, bersabar dengan kekurangan yang ada, seandainya ada kekurangan, maka kehidupan bermasyarakat akan tetap tentram. Tidak akan ada gejolak-gejolak yang memicu ketidakstabilan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun masyarakat selalu memunculkan berbagai penentangan, protes yang dilandasi mungkin niat-niat macam-macam, maka kehidupan ini akan menjadi semakin kacau, akan semakin runyam dan tidak menyelesaikan masalah. Kesabaran itu kunci ketika menghadapi hal-hal yang tidak baik yang muncul dari mereka. Namun ikhwan fillah rahimakumullah, hal ini semua memang membutuhkan dari kita upaya yang sungguh-sungguh, karena kita ketika hidup di masyarakat akan kita hadapi berbagai macam ajakan-ajakan, kepentingan-kepentingan. Maka tetaplah pada bimbingan Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yardha lakum an tunasihu man wallahu Allahu amrakum. Allah ridha ketika kalian bersikap tulus kepada para pemimpin kalian. Itu akan banyak menyelesaikan masalah. Ya. Kemudian kita beralih kepada bagian kedua dari hadis ini, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Wa yakrah lakum qila wa qal." Dan Allah Subhanahu wa taala membenci kepada kalian yang pertama qila wa qala. Qila wa qala. Secara literal makna kata tersebut adalah qila dikatakan, qala mengatakan. Ini adalah suatu istilah, ya, dalam bahasa Arab, dalam hadis Nabi, yang maknanya adalah bermudah-mudahan dalam menukil ucapan, menerima ucapan. Ada yang mengatakan begini, dia mengatakan begini. Mudahnya bertukar menukar ucapan-ucapan orang tanpa ada cross-check benar dan tidaknya. Nah, ini apalagi di zaman sekarang begitu banyak qila wa qal, begitu banyak. Ya. Berita-berita yang kata orang hoax, ya, atau gosip, atau isu, atau macam-macam lah istilah yang bisa terkait dengan makna hadis ini. Yang jelas informasi yang begitu terbuka di masa ini dengan adanya media informasi yang canggih ini, kila wa qal semakin banyak. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim agar tidak terjerumus pada apa yang dibenci Allah, tidak terjerumus pada perbuatan itu, harus kita berhati-hati. Berhati-hati dalam menerima berita, berhati-hati pula dalam menyampaikan berita. Berhati-hati dalam menerima berita, ini disebut tasabbut dalam bahasa syariat kita, tasabbut atau tabayyun, yang sudah diingatkan oleh Allah Azza wa Jal pada surat Al-Hujurat, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, bila datang kepada kalian seorang fasik dengan suatu berita, fatabayyanu, maka bertabayyunlah. Ya, yakni fatasabbatu, dicek betul apa enggak, benar apa salah, berita burung atau sungguhan. Nah, ini ketika menerima berita. Ketika menyebarkan harus juga diteliti. Pertama, ini berita benar apa salah? Kalau salah ya jangan disebarkan. Kalau benar masih diperhitungkan. Tidak setiap berita yang benar layak untuk dikonsumsi umum, menjadi konsumsi publik. Tidak. Ada kalanya suatu berita yang benar layaknya dikonsumsi orang-orang khusus, bukan orang-orang umum. Hal ini pun sudah diingatkan oleh Allah Azza wa Jal dalam ayat Al-Quran pada surat An-Nisa. Allah Azza wa Jal berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih. Ya, Allah menceritakan tentang suatu kaum yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat mereka itu, idza ja'ahum amrun, bila datang kepada mereka suatu berita, minal amni awil khawfi, berita tentang suatu keamanan atau ketakutan, ada'u bih, mereka langsung menyebarkannya. Walau radduhu ila ar-rasuli, andai mereka itu mau menyampaikan dulu kepada Rasul, wa ulil amri minhum, dan kepada ulil amri di antara mereka, la'alimahul ladina yastambitunahu minhum, tentu orang-orang yang disampaikan tersebut akan mengetahui, ya, apa yang bisa dipetik, diambil darinya, sehingga kemudian menyikapi dengan sikap yang benar. Pada ayat tersebut diingatkan, ya, sebagaimana diterangkan di tafsirnya, yaitu agar bersikap hati-hati dalam menyebarkan berita. Disebutkan oleh Allah Azza wa Jal pada ayat tersebut, mungkin berita suatu keamanan atau ketakutan, ya, yang ini akan menimpa dan mengenai banyak pihak. Berita yang bisa mungkin membuat heboh di masyarakat, dan tentu masyarakat yang luas akan menanggapinya dengan berbagai macam dan beraneka ragam cara menanggapi, sehingga mungkin justru dengan berita seperti itu kondisi keamanan tidak stabil, kondisi ketentraman masyarakat tidak terkendali. Ya, sikap yang bermunculan bermacam-macam sekali. Sehingga di sini ada berita-berita yang mestinya dikonsumsi oleh orang khusus. Makanya dalam ayat itu disebutkan, andai mereka menyampaikan kepada Rasul dan ulil amri. Nah, di situ akan diketahui mana yang tepat, mana yang semestinya diterima dan disikapi dengan benar. Intinya pada ayat tersebut, ketika memilih berita yang untuk disebarkan, seandainya itu sudah benar, maka harus diperhatikan layak apa tidak ini disampaikan. Ya, jangan kita masuk pada apa yang dicela oleh Allah melakukan kila wa qala. Kila wa qala, konon, katanya, kata orang dan seterusnya yang belum jelas. Kemudian yang kedua, kathratus su'al. Allah membenci kathratus su'al, artinya banyak bertanya. Yang dimaksud di sini banyak bertanya adalah pertanyaan yang tidak baik. Maksudnya gimana? Barangkali kalau kita membaca sebagian yang Allah ceritakan pada surat Al-Baqarah tentang pertanyaan-pertanyaan orang Yahudi, masih di awal-awal surat Al-Baqarah, mereka bertanya kepada Nabi Musa tentang sapi yang mau disembelih, ya kan? Diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih sapi. Warnanya apa? Yang bagaimana ini dan itu? Enggak jadi-jadi. Yang akhirnya justru memberatkan mereka. Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam itu yang dimaksud. Jangan melakukan yang seperti itu. Ulama menyebut pertanyaan-pertanyaan seperti itu dengan istilah ta'annud. Ya, ta'annud ini pertanyaan yang akhirnya memberatkan. Pertanyaan yang akhirnya memberatkan, ya, terutama di zaman itu ketika hukum, ya, belum sempurna, ya kan? Hukum belum sempurna. Artinya di zaman Nabi itu kan hukum masih apa? Allah turunkan sedikit demi sedikit. Bisa jadi suatu pertanyaan membuat hukum semakin berat. Karenanya Nabi juga pernah mengingatkan, hampir-hampir saja terjadi. Seorang yang bertanya kepada Nabi tentang haji. Ya. Innallaha kataba 'alaikumul hajj. Allah mewajibkan kepada kalian haji. Ya. Ada pertanyaan, afi kulli 'amin ya Rasulullah? Apakah tiap tahun ya Rasulullah? Nabi katakan al-hajju marrah. Ya. Al-hajju marrah. Haji itu hanya satu kali. Ya. Kemudian Nabi ingatkan, ya, bahwa kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tiap tahun akan menjadi wajib tiap tahun. Nah, ini terutama di zaman Nabi yang syariat itu masih pada tahap dan taraf turunnya syariat. Kalau pertanyaan itu mirip dengan pertanyaan Bani Israel, akhirnya bisa memberatkan. Ketika ada perintah, sudah, sami'na wa ata'na, selesai. Begitu. Bagaimana dengan zaman sekarang? Ya, alhamdulillah syariat telah sempurna. Namun tetap saja ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu bukan ingin tahu untuk diamalkan, tapi ingin tahu untuk diperdebatkan. Ya, ada sebagian pertanyaan yang dilakukan orang-orang yang sifatnya seperti itu. Yang terpuji dari pertanyaan-pertanyaan tentang agama adalah su'alu istirsyad, pertanyaan yang minta bimbingan. Dalam arti tadi, bertanya untuk diamalkan, bukan bertanya untuk diperdebatkan. Ada orang-orang yang bertanya tapi sesungguhnya bukan mau mengamalkan, tapi hanya mau mendebat. Ini yang tercela, ini yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga dari apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah idha'atul mal. Idha'atul mal artinya menyia-nyiakan harta. Ya. Harta adalah karunia Allah Azza wa Jal yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki, yang tentunya mestinya digunakan untuk mendukung ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendukung ketaatan kepada Allah. Karunia yang Allah berikan bisa kita gunakan ya untuk bersedekah, untuk kita sendiri melakukan amal ibadah yang menggunakan harta itu, untuk kewajiban kita menafkahi anak istri kita, untuk kewajiban kita misalnya membantu fakir miskin atau anak yatim dan seterusnya. Gunakan harta benda dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau minimalnya perkara yang mubah. Jangan sampai harta benda tersia-siakan. Wala tubadzir tabdzira. Jangan kalian melakukan tabdzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin. Orang-orang yang menyia-nyiakan harta ya, melakukan tabdzir adalah teman-teman, saudara-saudara syaitan. Harta benda ini adalah karunia Allah yang juga nanti akan ditanyakan. Jangankan harta benda banyak, kenikmatan sedikit saja yang Allah berikan, artinya yang kelihatannya sepele, akan ditanya kepada Allah. Ya, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Lalu kalian pasti akan ditanya ketika itu tentang kenikmatan yang Allah karuniakan. Suatu saat, ya seingat saya dalam sebuah riwayat, Nabi pernah makan yang nikmat. Ya, setelah makan Nabi ingatkan ya, bahwa kelak akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dengan harta yang melimpah, yang banyak? Kemana dan dari mana? Begitu kan? Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lan tazula qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'ala 'an arba'." Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sampai akan ditanya tentang empat perkara. Di antara pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita masing-masing adalah wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu. Wa an malihi, dan tentang harta bendanya, min ayna iktasabahu, dari mana dia memperolehnya, wa fima anfaqahu, dan dalam hal apa dia anfaqahu, mengalokasikannya. Ya. Hadirin rahimakumullah, ini cukup berat ya. Artinya kalau kita betul-betul merenungi hadis ini dan yang semisalnya, kemudian kita berpikir masa depan kita di akhirat tentang pertanggungjawaban terhadap harta benda kita rasanya berat sekali. Ya. Namun mau tidak mau pasti itu akan ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla. Min aynak tasabahu, dari mana diperoleh? Jadi rupiah-rupiah kita ini 1000, 2000 ya. 100.000, 1 juta apalagi sampai besar-besar itu nilainya. Min aynak tasabahu, dari mana diperoleh? Dari mana didapatkan? Apakah dari jalan yang haram atau dari jalan yang halal? Kalau dari jalan yang halal, alhamdulillah selamat kita. Tapi kalau dari jalan yang haram, celaka kita. Na'udzubillah. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, wa fima anfaqahu, untuk apa? Kita alokasikan kemana rupiah-rupiah kita ini? Ya. Sudah kita alokasikan ke jalan yang benar atau tidak? Kalau kita alokasikan ke jalan yang benar, misalnya sudah saya gunakan untuk nafkah keluarga saya, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan yang terkait dengannya untuk istri dan anak-anak kita. Oh, betul. Ini kewajiban kamu, nafkah untuk keluarga kamu. Untuk belajar ilmu agama syar'i, biaya pendidikan ilmu syar'i. Oh, betul. Selamat. Untuk apa lagi? Kalau sampai ternyata untuk perbuatan yang haram, na'udzubillah. Ya. Na'udzubillah kalau sampai terjadi yang seperti itu. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Jadi dalam hadis ini disebutkan bahwa Allah Azza wa Jal membenci menyia-nyiakan harta. Jangan sampai tersia-siakan, apalagi sampai tersalurkan kepada jalan-jalan yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Demikian ikhwani fiddin rahimakumullah, tiga perkara yang dibenci oleh Allah Azza wa Jal, dan sebelumnya tiga perkara yang diridhai Allah. Semoga kita sebagai hamba-hamba Allah bisa betul-betul menjadi hamba yang diridhainya dan selamat dari kemurkaannya. Ya. Demikian dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.